Apabila ada seorang pemuda tertarik kepada seorang akhwat, kemudian pemuda tersebut ingin menikahinya, tetapi akhwat tersebut belum ingin menikah dalam waktu dekat, menunggu beberapa bulan atau tahun lagi dikarenakan suatu alasan tertentu, maka apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemuda tersebut? Yang pertama, ya, apa enaknya? Ah, ya sudah dijawab tuh, cari yang lain. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah, cari yang lain masih banyak. Ya, insya Allah antum masih laku, insya Allah. Ya, istikharah, ya istikharah, memohon petunjuk kepada Allah apakah diteruskan atau tidak. Memang kan memang berisiko juga. Ya, kalau sudah dia ya tertarik misalnya, kemudian mungkin kalau dia menikah dengan yang lain masih tertarik dengan yang satu, berbahaya ya, maka istikharah ya. Namun kalau memang sudah mantap untuk meninggalkan hal itu, insya Allah, kalau memang apalagi kalau istilah orang Jawa kebelet misalnya, jangan ditunda lagi, sudah berbahaya ya. Apalagi yang mungkin hidupnya di kampus, ah, masya Allah, nah, godaannya luar biasa, betul enggak? Alhamdulillah kita kampusnya beda dulu di Jabuti.